kamu memang ngawur. Cinta dibikin hancur, kamu nekat kabur. Cinta ditarik mundur. Kamu ajak ribut, cinta dibikin kalut. Kamu boleh cabut, emangnya aku takut. Asem goyang, angin kencang, pohon asem ikut goyang. Pacar janjinya susah dipegang, dilanjut pun energi terbuang sayang. Asem goyang, badai datang pohon asem cuma goyang. Kamu lari tak bakalan aku tahan, masih banyak kekasih yang lebih. Jambu memang pahit, asam memang kecut. Hati boleh sakit, bahagia harus lanjut. Kamu ajak ribut, cinta dibikin kalut. Kamu boleh cabut, emangnya aku takut. Asem goyang, angin kencang, pohon asem ikut goyang. Pacar janjinya susah dipegang,